aku tak punya nyali untuk katakan bahwasanya setiap hari ku merindukan dia. Angin masukkan aku ke dalam mimpinya, jadikan Yeah.